وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خاتف الله رحيم من رحمكم الله ما زلنا في قراءتنا على ما ألف به شيخنا ياسين ابن سالم العدني حفظه الله تعالى ورعاه وحفظه من كل سوء ومكروه وثبتنا وإياه على هذا الدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. Masih kita membahas membaca suatu karya tulis yang ditulis oleh Syekh Yasin Habibullah Ta'ala dalam tulisannya Fadlu Majlisi Ahli Ilmi wa Zikri wa Tahdhir min Majlisi Ahli Al-Ma'asi wa Al-Ahwa, keutamaan majlis-majlis ilmu, demikian pula keutamaan majlis-majlis zikir dan peringatan dari majlis-majlis Ahlul Ma'asi dan Ahlul Ahwa untuk berhati-hati tidak terjatuh, tidak terjerumus dan tidak duduk bersama mereka. Dan dalam fasal yang telah kita masuki, yaitu penyebutan tentang hukuman akibat seseorang yang dia mukhalatah, bergaul, bermajlis, duduk dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan, bergaul dan duduk dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan para pengikut hawa nafsu, maka dalil yang telah kita bacakan di pertemuan yang lalu bagaimana la'nat Allah alaihim, la'nat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, orang-orang yang tidak mengindahkan amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan orang lain terjatuh ke dalam kemungkaran. Nafsi-nafsi masing-masing, ya, anda terserah anda, saya terserah saya, yang penting kita menjaga ukhuwah, yang penting kita menjaga persaudaraan, persahabatan, ya, sehingga orang lain atau teman-temannya berbuat salah, berbuat keliru, berbuat maksiat, berbuat kebid'ahan atau bahkan kesyirikan, tidak ada amar ma'ruf yang dia tegakkan terhadap saudaranya. Maka ini semua sebagai sababul la'natullah ala mithli hadza, sebab yang akan datangnya dan munculnya la'nat Allah SWT kepada orang-orang yang semodel ini, semisal ini. Bagaimana Allah firmankan di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-78 dan sampai 79, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa ibn Maryam. Hal itu dikarenakan karena mereka Bani Israel telah melampaui batasan, melampaui batasan-batasan yang telah Allah gariskan, aturan-aturan yang telah Allah aturkan kepada mereka, tetapi mereka melampauinya, melaluinya begitu saja, tidak mempedulikannya, tidak mengindahkannya. Dan juga dikarenakan mereka tidak adanya pengingkaran terhadap kemungkaran yang mereka lakukan, membiarkan kemungkaran yang dilakukan di sekitarnya, di sekelilingnya, sehingga sungguh jelek kata Allah Azza wa Jalla apa yang mereka perbuat ketika mendiamkan kemaksiatan, kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Sehingga dicontohkan di sini oleh Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi Al-Jassas rahimahullah ta'ala, termasuk pula bahkan dimasukkan dalam suatu kaidah usuliyin para ahli usul. Ayat ini ternyata mencakup kelompok, sekumpulan manusia yang mereka melakukan pesta miras, pesta minuman keras, ya. sehingga pesta mereka tidak ada pengingkaran satu dengan yang lainnya, ya. Yang seharusnya mereka mengingkari, kendati pun mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan, seharusnya mereka mengingkari ba'dhum ba'd, sebagian mereka atau sebagian yang lain. Jangan mengikuti jejak saya, ya. Kamu jangan minum minuman seperti ini, atau yang lainnya, untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan meskipun dirinya terjatuh ke dalam kemungkaran. Dan meskipun seperti ini tercela, seseorang melarang dari kemungkaran sementara dia mendatanginya, sementara dia melakukannya, ini adalah perbuatan yang tercela. Kemurkaan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang semisal ini, tetapi tetap dia terbebani untuk mencegah orang lain tidak mengikuti jejaknya, perbuatannya, kemaksiatannya, kemungkarannya, kebid'ahannya, kesyirikannya. Peperihan. Tayyib. Kamu jangan. Kamu jangan, kalian jangan. Seperti itu. Tapi tidak ada buktinya. Tidak ada kenyataannya, ataupun meskipun kalau ada, mungkin sedikit orang-orang yang melakukan kemungkaran kemudian melarang orang lain mengikuti jejak mereka. Kalaupun ada, mungkin sedikit, ya. Kebanyakannya justru apa? Memprovokasi. Terlebih pesta miras, ya. Sampai anak kecil yang masih SD, ya, usia-usia sekolah, diajari, ya, oleh orang-orang yang besarnya, oleh para pendahulunya, bagaimana untuk minum thayyib. Dan yang lain dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Atau bahkan na'udzubillah diajari bagaimana mencuri, thayyib. Dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Pada kenyataannya, realitanya, ya, boro-boro dia mencegah orang lain, tetapi justru mengajak dan mengajak bagaimana untuk terjatuh ke dalam maksiat yang dia lakukan. Sehingga ayat ini, kata Abu Bakar Ahmad Ibn Ali, dalilun ala nahyi an mujalasatil mujrimin wa amrin bitarkihi wa hijranihim. Bitarkihim wa hijranihim. Ayat ini menunjukkan larangan untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang berbuat dosa, berbuat fajir. Maka kita menjauh dan menjauh, menghindar dan menghindar, ya. Marru kirama, begitu saja, lewat begitu saja, tanpa kita mempedulikan ajakan-ajakannya atau seruan-seruannya, karena majlisnya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran. Dan juga ayat tersebut memerintahkan untuk kita meninggalkan dan mereka serta menjauhi mereka, ya, meninggalkan dan menjauhi mereka. Qultu, dikatakan di sini oleh Syekh Hafidzallahu Taala, fanzur kaifa haqqatil la'natu 'alal jami'. Dalam ayat tersebut perhatikan, ya, bagaimana laknat Allah Azza wa Jal mengena terjadi kepada seluruh manusia, ya, terjadi kepada seluruh manusia. Wa sababu dzalika, dan sebab hal itu, ya, datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala kepada keseluruhan manusia, annahum mushtarikuna fil itsmi, karena mereka bersekutu di dalam dosa, ya, sama-sama bersekutu, bersama-sama mendapatkan dosa. Dan hal ini telah disebutkan, kata beliau, kama surriha bidzalika fi qaulihi taala, sebagaimana jelaskan hal itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah kita lalui pula. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب. Bagaimana Allah SWT golongkan ketika seseorang duduk dengan orang-orang pelaku kemaksiatan, pelaku kemungkaran, atau majlis-majlis kebatilan. Maka Allah ratakan hukumnya, innakum idzam mithluhum, jika demikian kalian sama dengan mereka, ya, al-ishtirak, bersama-sama terjatuh ke dalam dosa, ya, tatkala seseorang duduk dengan mereka, sehingga bentuk pengingkarannya tiada lain dengan pergi, ya. Fa innahu adaful iman, mengingkari dengan hati tiada lain selemah-lemahnya iman, yaitu dengan dia menjauh, beranjak. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Qala ad-Darimi rahimallahu ta'ala fil muqaddimati rakmu 10 wa 200, berkata al-Imam ad-Darimi dalam muqaddimahnya, kata beliau, akhbarana al-Hakam ibn al-Mubarak qala anba'ana Amr ibn Yahya qala sami'tu abi yuhadithu an abihi qala. Al-Imam ad-Darimi menyebutkan telah mengkhabarkan kepada kami al-Hakam ibn al-Mubarak, beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Amr ibn Yahya, dan berkata Amr ibn Yahya, aku mendengar bapakku Yahya berbicara dari bapaknya, ya, berbicara meriwayatkan dari bapaknya. Qala, beliau mengatakan, kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'udin qabla salatil ghadati. Kami ketika itu duduk di pintu Abdullah ibn Mas'ud sebelum salat zuhur. Duduk di pintu seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud, sebagai ulama sahabat, faqih sahabat, sebelum salat zuhur. Kebiasaan mereka untuk duduk di pintu sang alim, sehingga mereka beranjak pergi ke masjid bersama seorang alim, seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud, bukan hanya untuk mengiringinya, bukan hanya untuk menjaganya, tapi untuk mendapatkan faidah ilmu, ya, kendati pun dari cuman perjalanan antara rumah ke masjidnya. Tanyib. Itu semangatnya mereka, para sahabat, para tabi'in, untuk mendapatkan ilmu, ya, karena sungguh mahal seorang alim mengajar masuk rumah, ya, sehingga kesempatan-kesempatan untuk menemaninya, ya, di luar rumahnya ini dimanfaatkan oleh mereka sampai ditunggu keluarnya, ya, untuk melaksanakan sholat, sehingga dengannya mereka bisa melihat faedah ilmu, bisa bertanya atau bisa melihat bagaimana pengamalan seorang alim dari kehidupannya. Ini menunjukkan mahalnya ilmu dahulu, bahkan para ulama sebagian masih ada seperti ini. Yang lain sungguh sangat berandai-andai, ya, seorang alim itu keluar kemudian bertanya dan bertanya, mengikuti dan mengikuti, sebagaimana mungkin kita sering mendengar bagaimana kisah Syekh Muqbil rahimallahu ta'ala, sama seperti Abdullah bin Mas'ud. Murid-muridnya ketika beliau hendak keluar dari rumahnya untuk salat, ditunggu, diiringi, ya, diampreng-ampreng, mungkin kurang nama, ya. Tapi diampreng-ampreng di sini dalam rangka apa? Untuk meminta faedah ilmu. Tayyib. Demikian pula pulangnya dari masjid diikuti lagi. Ditanya, ma hukmu kata wa kata, ma halu fulan, apa hukum ini, apa keadaan si fulan dan si fulan. Terus waktunya sempit, ya, sehingga dimanfaatkan oleh mereka untuk mengambil ilmu dalam kondisi tersebut. Fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila al-masjid, dan jika beliau keluar, maka kami pun berjalan bersama menuju ke masjid bersama Abdullah ibn Mas'ud. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari, maka tiba-tiba datang Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat pula, ya, datang ke mereka yang sedang menunggu keluarnya Abdullah ibn Mas'ud, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Faqala, kemudian Abu Musa mengatakan, akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du, apakah telah keluar kepada kalian sebelumnya Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Kunyah Abdullah ibn Mas'ud. Apakah sudah keluar beliau kepada kalian? Dia kata Abu Musa al-Ash'ari. Faqala lahu, qulna, dijawab oleh mereka, ya, kami menjawab, kata orang-orang yang hadir ketika itu, la, fajalasa ma'ana hatta kharaja, belum, ya, kata mereka, Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud belum keluar. Yang akhirnya Abi Musa pun duduk bersama mereka menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tidak ada mereka dikotok-kotok. Atau di miss call. Ya, supaya sang alim cepat keluar di miss call. Ya. Duduk sabar menunggu. Ya. Karena insyaallah akan keluar di waktu salat. Tayyib. Bukan berarti ya, Abu Rizki nyamper enggak kok kaki gigi ya. Labas. Ya, labas. Cuman ini kan waktunya beda, waktu salat. Yang insyaallah seorang imam ya dia pasti akan keluar tayyib menuju masjid. Tayyib. Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an. Maka tatkala Abdullah bin Mas'ud keluar, kami pun semuanya berdiri siap untuk mengikuti Abdullah bin Mas'ud menuju masjid. Maka dalam kondisi perjalanan ya, menuju masjid, faqala lahu Abu Musa, Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, ya Aba Abdurrahman, panggilan kunyah ingat, karena sebagai panggilan yang terhormat di sisi orang Arab ya, dengan memanggil dengan nama kunyahnya. Inni ra'aitu fil masjidi anifa amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillah illa khaira. Kata Abu Musa, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku tadi melihat di masjid ada perkara yang aku ingkari ya. Ada perkara yang aku lihat di masjid tadi, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang beliau pelajari dari al-haq, tidak sesuai dengan apa yang beliau dapati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kemungkaran, suatu kejelekan yang kata beliau aku mengingkarinya. Tetapi tidaklah aku melihat, kata beliau, melainkan walhamdulillah sebagai suatu kebaikan. Yang dianggap mungkar kenapa? Karena itu tidak dijumpai oleh Abu Musa al-Asy'ari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dianggap baik karena apa yang mereka lakukan itu baik. Ya. Antum perhatikan. Di sisi lain perkara tersebut mukhalafatu sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain ada sisi kebaikannya. Ya, di sisi lain ada sisi kebaikannya. Karena yang namanya kebid'ahan itu rata-rata ya, mereka tujuannya tidak lain mudahi asy-syari'iyah, menyerupai syariat. Ya, perkara kebid'ahan itu dilakukan untuk menyerupai syariat. Kata mereka kan ini baik. Thayyib. Tahlilan. Ya, mengucapkan tahlil, takbir baik. Ya, sehingga mereka lakukan acara tersebut di hari pertama sampai hari yang ketujuh di orang yang kematian. Ya, itu perhatikan. Yang mereka katakan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah baik, membaca tasbih, ya, tahmid, takbir, tahlil. Ya. Tapi di sisi lain tidak ada sunnah Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan perbuatan seperti itu. Tayyib. Oleh karena itu kata Abu Musa, amran ankartuhu. Ya, perkara yang aku ingkari meskipun zahirnya baik. Zahirnya baik. Qala, maka kata Abu Abdurrahman, kata Abu Abdurrahman, kata Abdullah bin Mas'ud, "Fama huwa?" Perkara apa itu? Perkara apa yang kau ingkari? Ya. Faqala, kata Abu Musa, "In ishta fasatarahu." Kalau engkau hidup sampai nanti ke masjid, engkau akan tahu perbuatan itu seperti apa. Kejadian itu, peristiwa itu apa yang diingkari oleh Abu Musa al-Asy'ari. Qala, kata beliau, ra'aitu fil masjid yaquman hilaqan julusan yantadiruna salata fi kulli halqatin rajulun wa fi aidihim hasan fayaqulu kabbiru mi'atan fayukabbiruna mi'atan fayaqul hallilu mi'atan fayuhalliluna mi'atan wa yaqul sabbihu mi'atan fayusabbihuna mi'atan. Kata Abi Musa, aku melihat di masjid ada beberapa halaqah, ada beberapa perkumpulan manusia, ya, yang di masing-masing perkumpulan tersebut ada pemandunya, pemandu, pemimpin, komandannya. Dan mereka lakukan hal itu untuk menunggu sholat, menunggu datangnya waktu sholat. Ya, ada kelompok-kelompok halaqah-halaqah di sini berkerumun 5 orang, di situ 5 orang, di situ 10 orang. Dan masing-masing kelompok tadi ada pemandunya, pemimpinnya. Yang mana pemimpinnya tersebut atau pemandunya mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, yang duduk di sampingnya, kabbiru mi'atan, takbir. Ya. Atau disebut dengan Nabi Musa, di tangan sementara di tangan-tangan mereka ada batu-batu kerikil. Ya. Di tangan-tangan mereka ada batu-batu kerikil. Fungsinya untuk apa? Tujuan untuk apa batu-batu tersebut? Untuk menghitung. Sehingga kata pemandunya, kabbiru mi'atan fayukabbiruna mi'ah. Ya. Bertakbirlah 100 kali. Maka yang lainnya bertakbir 100 kali tadi pakai batu. Tayyib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dihitung 100 kali. Ya. Kalau di kita apa? Allahu akbar, ya, biasanya. Enggak jelas apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu komandannya. Ya, pemandunya. Ya. Subhanallah, subhanallah ikuti. Tayyib. Terus seperti itu. Diperintahkan untuk bertakbir 100 kali, maka yang di sampingnya, yang sekitarnya bertakbir 100 kali memakai batu tadi, kerikil-kerikil. Ya, sekarang sudah ada kemajuan. Ya, pakai tasbih. Ya. Tayyib. Ada lagi kemajuan, pakai alat. Ya, mau ngantuk, mau apa, pakai alat. Cerek, cerek, cerek, cerek, cerek, tinggal hitung berapa ini, sudah berapa. Ya. Tayyib, tambah modern. Karena ada alatnya, tinggal dia hitung bilangan sudah ada di situ tertulis 50 apa 100. Ya. Ternyata kurang, cek cek cek lagi, cek cek sampai ngantuk juga. Ya. Itu fungsinya kejadian yang dilihat oleh Abi Musa Al-Asy'ari di masjid. Diperintahkan untuk ya, tahlil 100 kali, yang lainnya mengikuti 100 kali. Diperintahkan untuk tahmid mengikuti 100 kali. Ya. Tasbih mengikuti pula. Ini peristiwa yang dilihat, fenomena yang ada di masjid ketika itu. Di zaman sepeninggal Rasulullah SAW masih ada para sahabat, muncul perkara kebid'ahan, perkara yang tidak ada di masa Rasulullah, sehingga diingkari oleh Abi Musa Al-Asy'ari. Perbuatan apa itu? Tidak ada Rasulullah mencontohkan seperti itu, duduk-duduk di masjid menunggu sholat, ya, bawa-bawa batu, ya, atau biji kurma atau yang lainnya untuk ngitung tadi. Ya, tetapi datang perintah atau contoh yang sahih untuk kita menghitung zikir ini dengan jari atau dengan ruas jari, dengan jari atau dengan ruas jari. Tanya. Ini perbuatan yang diadukan kepada Abi Musa Al-Asy'ari. Qala fa madza qulta lahum, apa yang kamu katakan kepada mereka, kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abi Musa Al-Asy'ari, apa yang kamu katakan kepada mereka ketika kamu melihat seperti itu, kejadian seperti itu? Qala, kata Abi Musa, ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika aw intidhara amrika, bukan Amerika, Amerika. Kata Abi Musa, sama sekali aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Cuma beliau ingkari saja perbuatan itu enggak ada di zaman Rasulullah. Meskipun baik tadi, zahirnya baik. Takbir, ya, tahmid, tahlil, tasbih, baik kan? Zikir kepada Allah. Tetapi caranya, ikhwah. Caranya menghitung takbir, tahlil seperti itu tidak ada di masa Rasulullah. Sehingga diingkari oleh Abi Musa Al-Asy'ari. Dan ketika ditanya, apa yang kamu nasihatkan kepada mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, kata Abi Musa, saya tidak mengatakan sesuatu apapun kepada mereka, tidak mengomentari kemungkaran yang mereka lakukan. Dalam rangka apa? Abi Musa Al-Asy'ari tidak mengomentari tidak menasihati apa yang mereka perbuat ketika itu di masjid. Intidhara ra'yika aw intidhara amrika, menunggu pendapat engkau, persepsi engkau pun seperti apa perbuatan tersebut, ya, dan keputusan engkau seperti apa dalam menilai perbuatan itu. Subhanallah, ya. Di sini ada adab yang sangat baik untuk kita perhatikan, ya. Bukan Abi Musa, seorang sahabat yang mulia, membiarkan kemungkaran, tetapi faedahnya dari hadis ini ar-ruju' ilal akabir, ya, kembali kepada para orang tua, para pembesar, para pendahulu. Karena tadi di antara para sahabat pun berbeda-beda keberadaan mereka, sehingga ada pengelompokan kibaru sahabah, sigaru sahabah. Ada sahabat besar, sahabat tua, sahabat kecil, muda. Demikian pula dari segi ilmu, berbeda-beda tingkatan para sahabat, sehingga kebiasaan mereka, adab yang mereka senantiasa menjaganya, yuhillul umur ila man fauqahum, menyelesaikan permasalahan kepada orang-orang yang di atas mereka, ya, menyerahkan, menyandarkan permasalahan kepada orang-orang yang di atas mereka segi keilmuannya, pemahamannya. Tayyib. Wa fauqa kulli dzil ilmin alim. Karena tadi, sadar atau kita tidak sadari, di atas orang yang berilmu itu ada yang berilmu lagi. Sehingga perlu, dan ini adab yang senantiasa dijaga oleh para sahabat, mengembalikan perkara kepada orang-orang yang dianggap tua, dianggap pengalaman, dianggap pendahulu. Tanya, bukan wah saya juga bisa itu mah. Tanya, saya juga pengalaman itu mah, tahu jalan keluarnya, tahu dalilnya, hafal. Fangzuru barakallahu fikum. Ya, bagaimana Umar pun yang menyelesaikan permasalahan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Umar, Umar untuk bertanya kepada Aisyah perkara yang sebenarnya mereka pun tahu, tetapi ada yang lebih tahu, lebih layak dalam menjawabnya. Ya, kita inginnya apa? Cepat menjawab. Ya, karena merasa kita mampu menjawab. Ya, mampu untuk memberitahu. Padahal ternyata di majlis tersebut atau di grup tersebut ada orang yang lebih layak, ya, ada orang yang lebih tua, ada orang yang lebih berpengalaman ketimbang kita. Maka serahkan perkaranya kepada orang yang lebih tua, kecuali tadi orang-orang tua tersebut persilahkan, mentafadalkan. Dan ini pun telah kita lalui banyak faedah dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bersama syuyukhu Badrin, para masyayikh Badr, orang tua-orang tua Badr. Seorang anak muda yang dikelompokkan, dimasukkan bersama para orang tua. Tapi di situ dipersilahkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu untuk menjawab, setelah mendahulukan tetap orang-orang tua dalam jawaban tersebut. Ya, faedah ini faedah yang sangat bermanfaat, ya, untuk menunggu bagaimana ra'yu akabir, pendapat orang-orang tua, orang-orang yang mendalam ilmunya, meskipun kita tahu jawabannya. Karena boleh jadi sisi pandangnya berbeda, boleh jadi faedahnya berbeda. Oh, ternyata para orang tua itu memiliki istinbat hukum yang mendalam dari dalil yang sama-sama kita ketahui, sama-sama kita hafal. Sama-sama kita menghafal, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bagaimana hadis ya Umair ma fa'ala nughir, ya, para ulama jassas mampu mengeluarkan, ya, 60 istinbat hukum dari hadis tersebut yang mungkin tidak ada bagi kita, tidak terbayang, tidak terbetik seperti apa faedah hukum dari hadis tersebut, sampai 60 faedah. Khawatir billah rahim narimakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan, kebaikan yang banyak itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Ya, maksudnya tua dalam ilmu. pendahulu dalam ilmu, ya, sehingga sandarkan permasalahan-permasalahan, ya, banyak-banyak untuk kita murasalah, berkonsultasi dengan orang-orang tua ilmunya, ya, bukan muda ilmunya. Karena mereka tadi memiliki ta'ani yang lebih dari kita orang-orang muda, ya, kehati-hatian yang lebih, cara pandang yang lebih jauh. Sehingga patut dan patut adab ini untuk kita pun senantiasa menjaga, ya. Oleh karena itu tentunya suatu kelancangan ketika seseorang tidak mau untuk kembali kepada akabir minal ulama, min ahli ilm, ya, atau bahkan dia menderetkan dan mensejajarkan dirinya dengan para akabir min ahli ilm, orang-orang besar, orang-orang tua dari kan ahlul ilm, ya. Maka ini suatu musibah pada seseorang ketika tidak mengindahkan nasihat para ulama kibar untuk meninggalkan ini itu, ya. Para ulama kibar memperingatkan bagaimana tentang bahaya halabiyun, ya, pengikut Ali Hasan Al-Halabi. Para ulama memperingatkan bagaimana bahaya Asy-Syurkati. Para ulama memperingatkan bagaimana bahaya Al-Arifi. Para ulama memperingatkan bagaimana bahaya pemikiran Sayyid Qutb, ya, Al-Qardawi, ya. Bahkan yang lagi ngetren bahaya dari Dzulqarnain yang mengikuti jalannya Al-Halabi, makir, mutalawin, la'ab, ya, yang buat makar, yang berwarna-warni, bercorak dalam beragama, di sana senang, di sini senang, tidak memiliki prinsip, la'ab, mempermainkan dalil, mempermainkan para ulama, di hadapan alim tertentu menggambarkan dirinya sebagai seorang sunni salafi, di hadapan yang lainnya tidak. Ya. Maka ini suatu musibah tatkala tidak mengindahkan, ya, wejangan-wejangan dan arahan-arahan para akabir minal ulama, orang-orang tua, orang-orang yang telah mendalam, yang telah terpercaya dakwah mereka, ya, telah percaya, terpercaya langkah-langkah mereka, pengalaman mereka dalam dakwah. Tayyib. Ini poin yang harus kita ingat dari athar ini, faedah yang sangat besar dari athar ini. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, afala amartahum ayyaddu sayyiatihim wa daminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim. Kenapa engkau tidak perintahkan mereka untuk menghitung kejelekannya? Ya. Ini teguran Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kamu perintahkan saja mereka untuk menghitung kejelekannya. Dihitung itu kerikil, ya, atau tasbih atau batunya, menghitung kejelekannya. Ya, pagi apa, sejam kemudian apa, semenit kemudian apa, dihitung kejelekan-kejelekannya. Dan kenapa pula engkau tidak memperingati mereka supaya tidak menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan mereka, yang lebih layak untuk seorang muhasabah menghitung dirinya, ya, kejelekan-kejelekan yang dia lakukan sudah seberapa, dan untuk dia menjaga kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan jangan sampai hilang begitu saja, ya, sia-sia begitu saja. Thumma madha fa madaina ma'ahu hatta ata halqatan min tilkal hilaq. Kemudian Abdullah bin Mas'ud beranjak dan kami pun ikut beranjak sampai datang ke suatu halaqah dari halaqah-halaqah yang ada di masjid tersebut. Fa waqafa 'alaihim fa qala, dan Abdullah bin Mas'ud berdiri di tengah-tengah mereka dengan mengatakan, ma hadzal ladzi arakum tasna'un, apa yang kamu lakukan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan di sini. Qalu, orang-orang yang duduk di majlis-majlis atau di halaqah-halaqah tersebut menjawab, ya Aba Abdurrahman Hasan, na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih. Ya. Kami wahai Abdurrahman, ya, kami dengan batu-batu kerikil ini menghitung takbir, menghitung tahlil dan menghitung tasbih. Ya. Apa yang kami lakukan ini sedang menghitung takbir, sedang menghitung tahlil dan sedang menghitung tasbih. Qala, maka kata Abdullah bin Mas'ud, fa'uddu sayyi'atikum. Hitung kejelekan-kejelekan kalian. Ya. Coba yang dihitung itu kejelekan-kejelekan kalian. Agar kalian tahu seperti apa kejelekan yang telah dilakukan. Tunjuk. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Dan aku menghasung, menjamin agar kalian tidak menyia-nyiakan kejelekan-kejelekan kalian sedikit, kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun, jangan sampai menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun, atau bahkan ditukar dengan kejelekan-kejelekan kalian. Dijaga amal-amal kebaikan yang telah dilakukan, jangan hilang begitu saja. Waihakum ya ummat Muhammadin ma asra'a halakatakum. Celaka kalian wahai umat Muhammad, sungguh sangat cepat kebinasaan kalian. Ya. Sangat cepat kebinasaan kalian. Apa sebab kebinasaan? Sebab kebinasaan kata Ar-Rasul, wa ikhtilafuhum anbiya'ahum. Menyisihi nabinya. Itu sebagai sebab kebinasaan. Baik. Ya. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum anbiya'ahum. Sesungguhnya perkara yang akan membuat binasa kalian sebagaimana binasa umat-umat yang terdahulu ketika banyak bertanya dalam permasalahan yang telah jelas. Ya. Dan juga banyak menyisihi perkara nabinya. Dan mereka terjatuh ke dalam penyisihan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sungguh sangat cepat, amat cepat kebinasaan kalian, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena sebab apa yang kalian lakukan sekarang ini, menyisihi perkara nabinya, syariat yang dibawa oleh nabinya. Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawaffirun. Sementara mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih banyak. Kenapa kalian tidak tanya kepada para sahabat Nabi, baik atau tidak apa yang kalian lakukan? Tanya. Jangan cuma anggapan baik, ya, atau ide-ide yang dianggap baik. Ternyata tadi, ya, betapa banyak ide, gagasan yang mungkin di sisi tak baik, tetapi tak kala dikembalikan kepada ahlul ilm, ternyata perkara itu jelek. Menunjukkan pentingnya untuk kita senantiasa terus murasalah, ya, konsultasi dengan para ahlul ilm, ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, para sahabat Nabi itu masih banyak di antara kalian, ya, mutawaffirun. Wahadihi thiyabuhu lam tabla. Dan ini, kata beliau, ini adalah baju-bajunya sahabat Rasulullah SAW yang belum usang. Baju-baju yang masih terkena di zaman Rasulullah masih mereka pakai ketika itu, belum usang, masih ada, ya. Menunjukkan bahwasanya pemahaman-pemahaman mereka masih tetap terjaga. Apa yang mereka jumpai dapat dari Rasulullah SAW. Wa aniyatuhu lam tuksar, ya. Dan gelas-gelas, bejana-bejana yang ada di zaman Rasulullah SAW belum pecah, belum rusak. Artinya apa? Kalian itu belum jauh meninggalkan masa Nabi SAW. Masih hidup para sahabat, ikhwan. Belum jauh, ya, antara jarak mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang sudah jauh, ya, sudah sekian abad dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ayati zamanun illa wallahu syarrun minhu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman melainkan yang setelahnya itu akan semakin jelek, ya, akan semakin jelek. Sehingga ini baru saja mereka ditinggal sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai terjadi kebid'ahan, perkara-perkara yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Wallazi nafsi fi yadihi, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihi babid dalalah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, ya, sesungguhnya kalian berada di atas agama yang lebih benar dari agamanya Muhammad, atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Ya, teguran Abdullah bin Mas'ud kepada mereka, ya, karena mereka sebagai orang-orang yang membuka, sebagai salaf pendahulu yang toleh bukan saleh, ya, pendahulu yang jelek, yang mencontohkan kepada yang lainnya, ya, perkara-perkara yang menyisihi syariat, sebagai pembuka pintu-pintu kesesatan, ya, karena harus dibuka pintu kesesatan ini, pendahulunya ada, pencetusnya ada, ya, tokohnya ada, ya, dari tokoh-tokoh yang menyebarkan kesesatan. Qalu, berkata mereka, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khaira. Fanzur barakallahu fikum. Antum perhatikan kata mereka, jawaban mereka, wahai Abu Abdurrahman, demi Allah, tidaklah kami inginkan dari ini semua melainkan kebaikan. Ya. Kata mereka, kami melakukan ini semua, ya, menghitung tasbih, tahlil, takbir dengan batu, kami lakukan ini semua tidak lain, kami ingin kebaikan. Taib, ya, ahsanta, bagus, ya, pendapat kamu, ide kamu, gagasan kamu itu karena kamu ingin kebaikan, ya, ingin mendapatkan maslahat, manfaat, ajr, thawab, ya, dalam dakwah ini. Taib, itu perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia, terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika waktu kita, tenaga kita, harta kita, ya, dan berbagai macam yang kita miliki, kita gunakan untuk nasyrul haqqi, menyebarkan al-haq, menyebarkan kebenaran, menyebarkan dakwah yang mulia. Itu adalah perkara yang mulia, perkara yang baik. Tayyib. Qala, tetapi kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Dengan sebab apa, ikhwah? Karena salah jalannya, keliru jalannya. Seseorang tasbih, tahlil, takbir dengan sekian banyak itu baik. Tetapi yang perlu diperhatikan jalannya, kaifiyahnya, caranya. Ya. Tunjuk. Ta'awun yang kita mungkin baik, tapi caranya. Caranya baik atau tidak? Baik menurut syariat tentunya. Ya, sehingga kam memuridin khair lan yusibah, betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Mungkin dari peringatan Maulid yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, tujuan mereka supaya kaum muslimin cinta kepada sunnah Nabi. Ya. Giat dalam beribadah. Berarti tujuannya baik kalau seperti ini. Berbeda kalau tujuannya peringatan Maulid Nabi untuk pesta, ya, pesta kebuli, ya, daging sapi, daging kambing, ya, disembeli, ya, makanan yang melimpah ruah, pesta, ya, makanan dan minuman. Tentunya tujuan yang baik, ya, tujuan yang keliru. Tapi mungkin kalau ada sebagian orang yang menginginkan dari peringatan Nabi SAW tersebut, ya, kelahirannya, supaya manusia mengenal Nabi SAW, lebih cinta sunnah Nabi SAW, ini tujuannya yang baik, tetapi caranya keliru. Bukan dengan memperingati, bukan dengan seperti itu. Ini menunjukkan kami muridin lil khairi lan yusibah, menunjukkan untuk kita mendapatkan kebaikan itu, jalan-jalannya pun harus baik pula, harus benar pula, harus tepat pula. Jangan penting benar, ya, yang penting baik, sehingga ditempuh berbagai macam cara. Yang cara-cara tersebut ternyata keliru, menyisihi syariat. Ya. Tujuannya baik agar dakwah itu ya, mengena kepada seluruh kaum muslimin. Tayyib. Sampai kepada kaum muslimin, sehingga berpikir dan berpikir, oh kaum muslimin ternyata senangnya ini televisi. Tayyib. Berarti kita ini harus membuat televisi juga ini, supaya lewat televisi tersebut dakwah akan sampai kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat ya nyetel televisi kita, mudah-mudahan katanya. Ternyata yang disetelnya film terus, sinetron terus. Itu anggapan mereka. Tujuannya baik atau tidak? Baik apa tidak? Baik kan? Supaya manusia mengenal akidah, tauhid, dakwah, sunnah. Tapi caranya keliru ya. Caranya keliru, persepsi tersebut keliru ya. Sampai ummahat tertarik dengan Pak Ustaz yang ganteng ya. Lebih ganteng dari suaminya ya. Lebih nyetil dari suaminya, gayanya, pakaiannya, retorikanya. Oh kalau begitu TV-nya pakai hijab, ditutupi katanya. Na'udzubillah. Itu kami muridinil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya karena tadi salah jalannya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu Allah wa yardha. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Sini ada dua pertanyaan. Cukup ya, dua saja. Jangan tambah lagi. Yang pertama, mohon dijelaskan hukum dalam mengerok kumis. Apakah dikerok habis atau ditipiskan? Tayyibakum barakallah. Bukan mengerok jenggot ya. Mengerok jenggot jelas haram. Tayyib, karena Rasulullah perintahkan uful liha wa'fu syawarib uful liha ya, cukur kumis dan biarkan jenggot. Tayyib, sebagai syiar ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama menganggap dosa besar ya, mencukur jenggot. Tayyib, karena disebutkan sebagai tasyabbuh bil kuffar ya, khaliful yahud, untuk menyisihi orang-orang Yahudi. Dan tasyabbuh termasuk perbuatan dosa besar. Maka di sini hukum mengerok kumis, mencukur kumis. Mencukur kumis yang disyariatkan, yang sunnah kata ulama ada dua. Dengan ihfa ya, dengan ihfa menipiskan. Menipiskan artinya yang cokrom-cokrom ini yang lewat ya, ke bibir ini ditipiskan. Digunting, ditipiskan, dirapihkan. Tayyib. Tapi dirapihkan jangan sampai nyengklik ya, kayak tanduk kebo. Tidak. Atau kalau jengking dan yang lainnya. Dirapihkan, ditipiskan. Tayyib. Itu cara yang pertama. Yang kedua dengan qasr. Ya, apa? Yang pertama ini tadi dengan qasr, apa? Dirapihkan, ditipiskan. Yang kedua dengan ifa, ifa ini tadi yang melewati bibir atas digunting, jangan dibiarkan menutupi mulut ya, jenggotnya ya. Minum kopi, kopinya nyangsang, es kelapa, kelapanya mampir. Tapi dirapikan ini, yang melewati bibir atas ini, yang melewati bibir atas ini dipotong begini, krek krek krek, sehingga tidak melewati bibir atas. Itu dua cara yang masyru', yang disyariatkan. Adapun cara yang dianggap oleh sebagian para ulama bid'ah, cara yang dianggap oleh sebagian, karena tidak semua, ada cara yang dianggap bid'ah oleh sebagian para ulama, yaitu dengan dikerok habis, pelontos ya. Kenapa? Karena tidak datang dalam lafaz hadis perintah untuk mengerok habis kumis ya. Tapi tadi dengan dua cara, dirapikan yang melewati bibir dan juga ditipiskan. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang kedua, telah kita ketahui hukum hijab wanita. Tetapi sebagian ummahat ketika keluar rumah tidak mengenakan atau tidak memakai sarung tangan ya, dan kaos kaki, mohon nasihatnya ya. Itu kembali kepada para suami ya, kembali kepada para wali. Bahwasanya al-mar'atu kulluha aurah, kata Nabi, wanita itu semuanya aurat ya, jangan sampai istri antum, anak antum secara tidak langsung menggoda ya, laki-laki lain. Mulus tangannya lagi jemur, putih mengkilap ya. Ikhwan yang lain lewat, kelihatan itu isi-isi pun lagi jemur, masya Allah jarinya. Ya, atau apa, jari kakinya bersih, bagaimana dengan betisnya? Jangan dibiarkan. Ikhwatillah rahimani rahimakumullah. Al-mar'atu kulluha aurah, ya, itu kembali tanggung jawab Anda ya, sebagai suami, sebagai bapak ya, kalau punya anak-anak perempuan dijaga, ibaratkan perempuan ini permata ya, disimpan dengan rapi sebelum ada orang yang mengambilnya. Baik. Ya, dan ini telah lalu. Jadi itu semua kembali kepada antum, dinasihatkan kepada istri-istri, hati-hati ya, jangan sampai sebagian ummahat kadang berani, suaminya enggak ada ya, jemur sembarangan ya, atau keluar rumah belanja sembarangan. Tayyib. Dan yang lainnya dijaga hijab-hijab syar'i ketika wanita keluar, karena ketika wanita keluar istasyrafaha asyaitan, asyaitan senantiasa mengikuti ya, untuk membuat jaring-jaring fitnah terhadap perempuan ini. Waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbu Allah wa yardha, walhamdulillah.